بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار anak-anak ustaz yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita duduk di masjid ini untuk apa? Untuk apa kita duduk? Kita duduk untuk apa? Untuk menuntut ilmu agama. Kita duduk untuk belajar agama. Maka anak-anak ustaz yang duduk saat ini di masjid, ustaz minta tenang. Karena di dalam menuntut ilmu agama dibutuhkan ketenangan, tidak boleh ribut, tidak boleh main-main, tidak boleh berbicara. Karena kalau kita tidak tenang, kita ribut, ya, kita berbicara dengan teman-teman kita, kita tidak mendapatkan ilmu. Kalian mau ilmu? Tenang. Dengarkan apa yang ustaz sampaikan. Ya. Kemudian perhatikan dengan baik. Dengan demikian maka kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kalian. Baik. Di hadapan ustaz ada banyak hadiah. Yang ribut tidak dapat hadiah. Kalian mau hadiah? Mau hadiah? Masya Allah. Baik, hadiah yang pertama, yang tahu angkat tangan, laki-laki dulu. Apa judul kajian kita pagi ini? Panitia mana panitia? Saya butuh panitia untuk melihat. Yang ini. Iya. Iya. Raihlah surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Barakallahu fiik. Masyaallah. Judulnya apa? Raihlah surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Masyaallah. Baik. Ustaz minta kalian keluarkan catatan. pena. Nanti kalau Ustaz suruh tulis, tulis. Ya, kalau Ustaz suruh tulis, tulis. Kalau enggak Ustaz suruh nulis, jangan tulis. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Baik. Hadiah dari Ustaz. Akhwat yang banyak, anak-anak perempuan, tolong ditunjuk aja satu. Siapa yang tadi masuk masjid baca doa? Yang mana? Baik, silakan, silakan. Apa doa masuk masjid? Kebaikan kita kepada ibu dan bapak kita, kepada kedua orang tua kita. Nah sekarang Ustaz minta silakan tulis, yang punya buku catatan tulis, yang punya buku catatan tulis, yang perempuan juga demikian. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu, maka ikat ilmu itu dengan cara menulis, ya, ikat ilmu tersebut dengan cara menulis. Tulis Allah menyuruh kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24. Allah menyuruh kita untuk apa? Untuk apa? Berbakti dan berbuat baik, ya, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengarkan anak-anak Ustaz. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembah dirinya satu-satunya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Apabila mereka telah sampai kepada usia lanjut, atau salah satu di antara mereka telah berusia lanjut, maka jangan pernah sekali-kali menghardiknya dan hendaklah berkata-kata baik kepada keduanya. Rendahkanlah dirimu kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan menyayangi mereka sebagaimana menyayangi kalian ketika kalian kecil. Baik, anak-anak Ustaz yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan dapat pahala. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam ayat tadi, Allah katakan, dan hendaklah kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Jangan pernah menghardiknya dan hendaklah berkata-kata baik kepada keduanya. Pertanyaan Ustaz untuk anak-anak perempuan. Berikan kepada Ustaz satu contoh bagaimana bentuk berkata-kata baik kepada kedua orang tua. Yang perempuan, bagaimana berkata-kata baik kepada kedua orang tua? Silakan, silakan yang mau jawab. Insyaallah, saya akan menjawab. menjawab pertanyaan orang tua dengan lembut, masya Allah. Hadiahnya silakan. Iya, menjawab perkataan orang tua dengan lembut, tidak dengan keras-keras. Tidak boleh mengangkat-angkat suara, ya. Tidak boleh berlaku kasar kepada kedua orang tua. Ketika orang tua bertanya kepada kita, ketika orang tua berbicara dengan kita, maka jawab dengan perkataan yang lembut, perkataan yang ramah, ya. Masya Allah, ya. Baik. Jadi semuanya ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga? Ingin. Semuanya ingin masuk surga? Ingin. Maka kalian mesti tahu bahwa orang tua kita adalah pintu surga kita. Orang tua kita adalah pintu surga kita. Kalau sekiranya, ya, seorang anak mendapati kedua orang tuanya, dengarkan Ustaz, kalau seorang anak mendapati kedua orang tuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asbaha ilaihima muhtasiba, lalu anak ini berbakti berbuat baik kepada keduanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bukakan untuknya dua pintu surga. Jadi ibu bapak kita adalah dua pintu surga kita. Kalau sekiranya kata Nabi SAW, salah satu di antara mereka sudah meninggal, maka Allah akan bukakan satu lagi pintu surga buat kita. Kalau salah satu sudah meninggal, berarti yang dibukakan oleh Allah satu pintu surga. Maka berbahagia kalian anak-anak Ustaz yang masih memiliki kedua orang tuanya, memiliki mama, memiliki papa, memiliki abi, memiliki ummi. Manfaatkan, ya, kesempatan yang baik ini untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak kalian manfaatkan, maka pintu surga ini akan tertutup. Bagaimana kita akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla? Coba Ustaz mau tanya, yang laki-laki dahulu, yang orang tuanya masih hidup dua-duanya, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, banyak dan turun tangan. Ini masih hidup dua-duanya, alhamdulillah. Yang orang tuanya salah satu sudah tidak ada lagi, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Berarti kalian masih punya kesempatan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Yang masih punya dua-duanya, kesempatannya lebih besar, karena dua pintu surga masih ada. Yang tinggal satu, manfaatkan dengan baik, karena yang satu sudah tertutup. Yang satu sudah tertutup. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, sekarang kita hidup di zaman di mana anak-anak banyak yang durhaka kepada kedua orang tua. Iya apa tidak? Mudah-mudahan yang di masjid ini bukan anak-anak yang durhaka, bukan anak-anak yang durhaka. Mudah-mudahan yang di masjid ini seluruhnya anak-anak yang berbakti dan taat, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ustaz punya cerita. Ustaz punya cerita. Salah seorang syekh pernah menceritakan, di sebuah kampung hidup seorang ibu dengan seorang anaknya. Hidup seorang ibu dengan seorang anaknya. Mereka orang miskin. Mereka orang miskin. Ibu ini sebelah matanya sudah tidak ada lagi. Sebelah matanya sudah tidak ada. Ya. Yang satu sudah buta sebelah matanya. Dia tinggal sama anaknya. Dari kecil dia rawat. Sehingga anaknya tumbuh menjadi anak yang gagah. Dia seorang laki-laki. Anaknya tumbuh menjadi anak yang gagah. Kemudian masuk sekolah. Ketika anaknya sekolah, ibunya ngantarin dia, kemudian bawakan makanan. Kalian pernah gak sekolah ibu atau bapak ngantarin makanan? Pernah? Nah, ibu ini sayang sama anaknya. Sayang sekali. Jam-jam 10, dia bawa makanan. Dia bawa makanan ke anaknya. Ketika anaknya sudah besar, kelas 3 atau kelas 4 SD, anaknya bilang sama ibunya, "Bu, mulai besok gak usah antarin makanan. Gak usah bawain makanan. Saya gak mau ibu datang lagi ke sekolah." Tahu kenapa? Hah? Karena ibunya matanya sebelah buta. Tahu? Sebelah mata ibunya buta. Anaknya malu kalau ibunya datang ke sekolah. "Bu, besok gak usah datang." Tapi sang ibu bilang, "Besok ibu datang cuman sampai di pagar sekolah saja." Sampai di mana? Pagar sekolah. "Besok kamu temuin ibu di pagar sekolah, ibu gak bakal masuk lagi." Biasanya ibunya masuk. Sampai ke sekolah masuk, kemudian dekat kelas anaknya. Sekarang anaknya bilang, "Gak usah masuk. Udah sampai di pagar, diantarin sama ibunya." Begitu terus. Anaknya selesai SD, anaknya pintar. Masya Allah, anaknya pintar. Selesai SD, sekolah di mana? SMP. Anaknya masuk SMP, ibunya sayang sama dia. Anaknya bilang, "Gak usah antar-antarin makanan. Ibu gak usah datang ke sekolah." Tahu kenapa? Malu. Ketika ibunya yang tua buta sebelah matanya datang, malu. Anaknya takut ditertawain sama teman-temannya. "Ibu kamu buta ya sebelah matanya." Anaknya gak mau ditertawain sama teman-temannya. Ibunya karena sayang sama anaknya, dia gak datang ke sekolah anaknya. Akhirnya anak ini terus sekolah. Ibu ini saking sayangnya sama anaknya, dia sementara tidak memiliki suami, dia yang cari uang buat anaknya. Dia yang cari, dia yang kerja agar anaknya bisa terus sekolah. Masya Allah. Makanya lihat nih, kalian yang sekolah saat ini, kalian gak tahu bagaimana perjuangan pengorbanan orang tua kita di luar sana. Gak boleh mengecewakan harapan mereka. Kalian belajar dengan baik, kalian cari juara, kalian belajar dengan baik agar pintar. Mereka sayang sama kalian, mereka kerja apapun mereka kerjakan. Ibu ini kerjanya tahu apa? Nyuci baju rumah orang pindah-pindah. Untuk dapat uang kemudian kasih ke uang sekolah anaknya. Nah lihat anak-anak Ustaz. Ketika anak ini selesai SMA, dia punya nilai bagus. Dia kuliah di luar negeri. Kuliah di mana? Luar negeri. Jadi mahasiswa undangan, dapat beasiswa. Akhirnya anaknya kuliah di luar negeri. Nih lihat, ibu cuman punya anak satu-satunya yang sangat dia cintai. Berat baginya untuk pisah sama ibunya. Berat bagi ibunya untuk pisah sama anaknya. Tapi karena dia pengen anaknya berhasil, pengen anaknya senang, bahagia, dia lepas. Lihat, dia tahan kerinduan, Masya Allah. Dia tahan anaknya pergi pakai pesawat, kemudian kuliah. Di kuliah, anaknya belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh. Ibunya bertahun-tahun berpisah dengan anak ini. Ibunya ngirimin surat, kadang-kadang dibalas. Kadang-kadang dibalas. Di awal-awal anak ini sekolah di luar negeri, dia kirimin surat ke ibunya. Dia kirimin surat, "Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah saya mendapatkan nilai bagus, alhamdulillah saya begini. Ya. Sampai pada akhirnya setelah beberapa tahun, anak ini tidak lagi ngirimin surat. Anak ini tidak lagi ngirimin apa? Surat. Selesai kuliah, ada perusahaan besar minta dia kerja. Udah, kamu kerja di perusahaan ini, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih gaji yang besar. Masya Allah, enak gak tuh? Enak gak tuh? Kasih rumah, kasih apa? Kasih mobil, kasih gaji yang besar. Ketika dia telah punya rumah, dia telah punya mobil, dia telah punya gaji yang besar, dia nikah sama seorang wanita. Ini ibunya tinggal di kampung. Ibunya gak tahu keadaan anaknya bagaimana. Gak tahu. Ibunya terus berdoa buat kebaikan buat anaknya. Ibunya terus minta sama Allah dipertemukan sama anaknya. Dia tahan rasa rindunya gak berjumpa sama ibunya sekian tahun. Setelah anak ini menikah punya anak, ya, bertahun-tahun dia gak ngirim surat, dia gak nelpon ibunya. Dia lupakan ibunya, jasa ibunya dia lupakan. Sang ibu gak tahan lagi. Akhirnya dikumpulin uang, sedikit demi sedikit kumpulin uang, sedikit demi sedikit kumpulin uang. Ketika sudah banyak, ibunya beli tiket untuk nyusul anaknya. Akhirnya ibunya beli tiket, setelah sekian lama ngumpulin uang, dia beli tiket. Akhirnya terbang ke negara tempat anaknya kerja. Kemudian dia cari alamatnya. Nih lihat nih ceritanya ya. Pertemuan pertama setelah sekian tahun berpisah. Setelah sekian tahun berpisah. 7 tahun, 8 tahun berpisah. Ibu pengen lihat anaknya. Sampai di depan rumah anaknya, dia lihat, masya Allah, anak saya sudah punya rumah yang bagus, punya mobil yang mewah. Dia ketok pintu, tek tek tek gitu ya, atau dia pencet bel. Setelah lama bel dipencet sama ibu ini, atau dia ketok ketok pintu, tiba-tiba dibukain pintu, ada seorang wanita yang cantik yang bukain pintu. Ketika dia lihat, yang datang seorang nenek-nenek tua, matanya buta sebelah, dia teriak, dia tutup pintu. Kebayang gak sama kalian tuh? Hah? Ketika dia buka, ternyata yang dilihat siapa? Nenek-nenek tua, matanya suka buta. Dia tutup pintu, dia teriak gitu ya. Dia tutup pintu, kemudian dia lari ke ruang tengah. Lari ke ruang tengah, nemuin suaminya. Suaminya kaget. Loh, kenapa ibu? Ada wanita yang mengerikan di luar, kata dia. Hah? Ada wanita yang mengerikan, menakutkan. Suaminya bergegas lari keluar, kemudian dibuka sama suaminya. Ternyata di depan pintu siapa? Ibunya. Nah, kalau sekiranya kita sudah lama gak jumpa sama ibu, sama orang tua, bertahun-tahun gak jumpa, kira-kira pertama kali jumpa seharusnya kita ngapain? Coba, ini kalau gak dikasih hadiah gak semangat ya. Yang tadi akhwat atau laki-laki tadi yang terakhir? Akhwat ya, laki-laki lagi ya. Hai. Apa yang kalian lakukan setelah sekian lama gak berjumpa sama orang tua, kemudian berjumpa, tanda tangan? Tadi yang terakhir sebelah sini apa sebelah sini? Sini ya. Oke, yang belakang itu pakai peci. Iya. Apa yang dilakukan ketika kita sudah lama gak berjumpa sama orang tua? Contoh, kalian sekolah di pondok, misah sama orang tua, ya, misah sama orang tua. Kemudian jumpa, apa yang dilakukan? Hah? Kenapa? Memeluk. Masya Allah, pintar. Dipeluk ibunya, kasih hadiah. Masya Allah. Ketika kita sudah lama berpisah dengan kedua orang tua kita, kemudian berjumpa, yang kita lakukan apa? Peluk dia. Cium jidatnya. Cium tangannya. Peluk dia. Ungkapkan kerinduan kita kepadanya. Masya Allah. Lah, sekarang kita lanjut ceritanya. Kita lanjut ceritanya. Anak ini, ketika dia buka pintu, ternyata yang ada di depannya siapa? Ibunya. Seharusnya dia peluk, seperti yang disampaikan sama teman kalian, dia peluk kemudian minta maaf, ya kan? Udah lama gak ketemu, maaf ya Bu, gimana kabar Ibu, sehat apa enggak gitu. Aduh, aku rindu sekali sama Ibu, kan begitu, ya kan? Anaknya bilang apa? Ibu, ngapain kesini? Kenapa Ibu datang kesini? Ibu sudah bikin, sudah buat istri saya ketakutan, nangis tuh di dalam. Lihat, dia bentak ibunya, dia caci maki ibunya, ibunya yang telah merawat dia sendirian tanpa bapak, ibunya yang kerja ya banting tulang cari uang biar dia bisa sekolah, ibunya yang merawat dia, ibunya yang mengasuh dia. Dia bentak, ngapain ibu kesini? Itu istri saya ketakutan gara-gara ibu. Pulang! Kalian kebayang gak tuh? Hah? Pernah kayak begitu sama ibu? Pernah kayak begitu sama ibu? Yang perempuan pernah kayak begitu sama orang tua? Hah? Pernah kayak begitu sama orang tua? Kalau pernah, habis ini kalian temuin orang tua kalian, cium tangannya, cium jidatnya, minta maaf. Dosa besar. Dia bilang, ibu pulang. Padahal ibunya datang jauh-jauh. Ibaratnya kayak begini, anaknya mungkin lagi di Singapura misalkan, ibunya di Indonesia. Ibunya datang dari Indonesia terbang ke Singapura. Setelah ngumpulin duit, dia bentak pulang. Apa kata ibunya? Nih dengarkan nih anak-anak Ustaz. Kata ibunya sama anaknya, lihat. Nak, ibu kangen sama kamu. Ibu rindu sama kamu. Coba, udah berapa tahun kita berpisah, gak berjumpa. Ibu gak sanggup lagi berpisah. Ibu pengen lihat wajahmu. Ibu pengen lihat wajahmu. Dahulu kamu yang waktu kecil ibu rawat, ya, ibu suapin makan, ya, ibu antarin ke sekolah. Kamu sekarang sudah jadi anak yang besar, dewasa, sukses, berhasil. Kamu punya rumah, kamu punya mobil. Ibu nggak tahu. Ibu rindu sama kamu. Apa kata anaknya? Pulang. Saya kan bisa datang ke tempat ibu. Kapan kamu mau datang? Kapan kamu mau datang? Ibu sudah tungguin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi kamu nggak kunjung-kunjung datang. Ibu nggak sanggup lagi nggak melihat wajahmu. Akhirnya anaknya bilang, sekarang ibu angkat kaki pulang. Jangan takutin istri dan anak-anak saya. Karena mereka kalau lihat ibu, mereka akan takut. Mereka akan nangis. Pergi. Ya Allah. Kalian kebayang gak tuh? Gimana anak ini hatinya betul-betul sudah keras. Hatinya betul-betul sudah hitam. Ibunya diusir. Ibunya yang merawat dia. Ya, ibunya yang bekerja buat dia. Akhirnya sang ibu bilang apa? Kamu gak mau lihat ibu? Enggak. Kamu enggak suka ibu di sini? Enggak. Pulang. Ibunya sambil nangis, ini belum masuk rumah loh. Masih di mana? Masih di luar, di teras rumah. Belum disuruh masuk, belum masuk. Enggak, di teras rumah. Baru aja nyampe dari bandara, bandara langsung ke rumah. Akhirnya kata ibunya, baik. Kalau kamu enggak ingin ibu di sini, ibu akan pulang lagi ke kampung. Ibu pulang lagi ke mana? Kampung. Ya sudah, ibunya sambil nangis berbalik pulang. Ibunya sambil nangis berbalik pulang, hatinya betul-betul hancur, hatinya betul-betul hancur dan sedih. Nah, lanjutan dari cerita Ustaz. Setelah beberapa tahun kemudian, anak ini terbang pulang kampung. Anak ini terbang pulang kampung ke rumah ibunya. Dia sampai di rumah, dia ketok-ketok. Assalamualaikum. Tek-tek-tek-tek. Assalamualaikum. Tek-tek-tek. Assalamualaikum. Enggak dibuka-bukain pintu. Pintu enggak dibuka. Akhirnya datang tetangga sebelah sambil datang bawa surat. Bawa apa? Bawa surat. Kata tetangga, ibu yang di sini sudah meninggal. Dia kaget. Mana ibu? Ibu sudah meninggal, enggak ada lagi. Sebelum meninggal dia titip surat, suruh kasih ke kamu. Dikasih surat. Dia langsung udah stres. Karena apa? Terakhir ketemu dia lagi ngapain? Ngebentak ibunya. Dia lagi marahin ibunya. Dia lagi caci maki ibunya. Tiba-tiba ibunya udah enggak ada, mati. Sambil nangis, dia masuk rumah, dia duduk, dia buka surat. Apa nih? Ini surat. Baik. Dia buka surat. Ibunya buka apa? Ibunya udah meninggal ya. Dia buka surat yang dikasih sama tetangga. Ya, Ustaz jalan ya. Di sini jangan ribut. Kalau enggak Ustaz enggak jadi cerita. Nah, dibuka surat sama anaknya. Terus ketika dibuka, ya, ketika dia buka, dia tertulis di situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Anakku tersayang, kata ibunya. Ini ibunya yang nulis nih. Anakku tersayang, ketahuilah sesungguhnya aku sangat mencintai dirimu. Ibu itu cinta sayang sama kita. Ibunya udah enggak ada, yang ada cuma suratnya. Ibu sangat sayang sama kamu, ya. Ibu ketika berpisah denganmu enggak sanggup. Kamu satu-satunya buah hati, jantung hati ibu. Anak satu-satunya, ya. Anak satu-satunya yang dia besarin, ya. Kemudian ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya aku telah memaafkan seluruh dosa-dosa, seluruh kesalahan-kesalahan. Aku tidak membencimu. Aku maafkan seluruh sikap-sikapmu, seluruh kata-katamu telah aku maafkan. Aku maafkan. Aku meridhoi dirimu. Dikata ibunya nih, ibunya sudah apa? Sudah meninggal. Terus di bawah ibunya tulis. Kata ibunya, tahukah engkau wahai anakku, buta sebelah mataku ini, ya, disebabkan oleh dirimu. Kalian paham gak? Aku buta ini bukan karena aku terlahir buta sebelah matanya, enggak. Akan tetapi aku buta karena dirimu. Kok bisa? Dilanjutin sama ibunya. Dahulu, ya, ketika engkau lahir ke dunia, engkau lahir dalam keadaan buta sebelah mata. Nih lihat nih, buta sebelah mata. Anaknya lahir, matanya buta sebelah. Ketika aku melihat dirimu, maka aku iba. Aku kasihan. Ya, aku gak ingin anakku besok tumbuh besar kemudian diketawain sama teman-temannya, buta sebelah matanya, gitu loh. Aku gak mau anak anakku diketawain. Aku gak mau anakku dihina, dicemooh sama orang-orang. Aku gak mau. Aku tanyain sama dokter, dok, anakku apa bisa disembuhkan? Ini kata ibunya nih. Kata dokter, enggak. Ini adalah buta yang permanen, tetap. Yeah. Kecuali apabila ada orang yang mau donor mata, kasih matanya taruh ke anak. Apa kata ibunya? Saya, kalau gitu dok, ambil mata saya, taruh ke mata dia. Ambil mata saya, taruh ke mata dia. Lihat, ibu berkorban untuknya. Ibu berkorban untuknya agar dia jadi anak yang gagah, agar dia jadi anak yang enak dilihat sama orang lain. Kata ibunya, ambil mata saya, kasih ke mata anak saya. Tuh, akhirnya dioperasi, diambil mata ibunya, dipindahin ke mata anak. Makanya sejak saat itu ibumu ini buta sebelah matanya, dan mata yang kau gunakan untuk melihat itu adalah mata mataku, kata ibunya. Tapi ya sudah, aku maafkan segala kesalahanmu, aku maafkan segala ucapan-ucapanmu. Aku sangat mencintai dirimu dan aku tidak ingin engkau celaka nanti di akhirat. Aku tidak ingin engkau celaka nanti di akhirat. Makanya sejak saat itu, ya anak-anak Ustaz nih, sejak saat itu anaknya menyesal karena telah apa? Durhaka sama ibunya. Tapi pertanyaan Ustaz untuk anak perempuan, ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Kepada siapa aku mempersembahkan kebaikanku? Maka di situ Rasul menjawab, ibumu. Pertanyaan Ustaz, berapa kali Rasul menjawab ibumu? Tadi yang mana yang jawab, sebelah sini apa sini? Ini lagi ya. Nah, yang mana? Yang kecil, iya. Iya, iya nanti. Hah? Tiga kali Rasul menjawab, tiga kali ya. Masya Allah. Kalau bapak berapa kali? Bapak berapa kali? Satu kali. Hadiahnya mau yang mana? Hadiah dari panitia buat akhwat, satu. Hadiah dari panitia yang ada kado, dibungkusin kado. Yang akhwat sebelah sini kan? Iya, itu ya akhwat. Coba lihat tulisannya. Akhwat ya. Nah, dioperin ke belakang. Operin ke belakang. Iya. Masya Allah. Nah, baik. Anak-anak Ustaz yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya. Masih mau hadiah? Hadiah ya. Yang mana nih? Ini ya. Bentar dulu. Keluarkan catatan. Keluarkan catatan. Nyatet dulu, nanti Ustaz kasih hadiah. Ya, nyatet dulu, nanti Ustaz kasih hadiah. Sudah? Tadi sampai di mana catatannya? Allah menyuruh kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana terdapat dalam surat apa? Al-Isra ayat 23 dan 24. Baik. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang perempuan ada nyatet, yang laki-laki nyatet, ya. Satu, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua adalah sebaik-baik amalan. Adalah apa? Sebaik-baik amalan. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebaik-baik amalan. Sudah? Itu yang pertama. Kalian apabila berbakti sama orang tua kalian, kalian telah melakukan amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik, amalan yang utama. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Siapa tadi yang salat di masjid? Siapa tadi yang salat subuh di masjid? Datang ketika azan. Azan dia sudah di masjid. Tadi yang terakhir yang mana? Sini apa sini? Sini ya. Ini sini. Tadi ada salat di masjid. Salat sunat fajar juga ada. Ada. Siapa namanya? Siapa? Rifan. Rifan. Sekolah di mana? Udah, turun dulu. Kata sahabat, amalan apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, yang paling afdal, salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Kemudian kata Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, kata Nabi SAW, berjihad di jalan Allah. Berjihad itu artinya apa? Hah? Berjuang, berperang, menegakkan, membela agama Islam. Ya? Udah? Nah, lihat. Anak-anak Ustaz, yang laki-laki tenang. Yang laki-laki tenang. Ini keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang pertama. Yaitu berbakti kepada kedua orang tua adalah sebaik-baik amalan. Yang kedua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab masuk surga. Adalah sebab apa? Masuk surga. Kalian mau masuk surga? Mau masuk surga? Berbakti sama orang tua. Lihat, Nabi SAW pernah bersabda, ya, kata Nabi, Rohima anfu, Sungguh rugi dan celaka. Siapa? Orang atau anak yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, akan tetapi mereka tidak masuk surga. Paham? Mereka tidak masuk surga. Sudah? Baik, yang ketiga, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua akan menghilangkan kesulitan. Akan menghilangkan apa? Kesulitan. Coba, Ustaz mau tanya, yang akhwat, siapa yang pernah sulit di sini? Angkat tangan. Yang pernah sulit, yang pernah susah. Tadi di sini ya? Di sini udah berapa lagi ya? Dua ya? Berarti di sini satu lagi. Di sini satu ya? Hah? Di sini satu ya? Baik. Nih, yang pernah sulit atau yang pernah susah? Ya ini. Apa kesusahannya atau kesulitannya yang pernah ditemui? Apa? Ya? Di sini, di dunia selama hidup. Kesulitannya apa? Kira-kira ana sulit ini, sulit itu dan sebagainya. Apa kesulitan yang pernah? Sulit belajar. Belajar matematika, Masya Allah. Misalnya. Temannya katanya sulitnya belajar matematika. Ya, sulit belajar matematika. Nah, kalau kalian mau kesulitan itu hilang, berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Pernah dengar cerita tiga orang yang terkurung dalam goa? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah. Coba yang laki-laki. Yang laki-laki. Bagaimana cerita tiga orang yang terkurung dalam goa? Ayo, hadiah dari Ustaz. Tadi terakhir di sini, situ. Bagaimana ceritanya? Masya Allah, yang kacamata. Iya. Mik. Tar dulu, kasih mik. Iya. Kasih omnya lewat. Biar kasih mik. Masya Allah, pintar. Ada tiga orang di zaman Bani Israel kasih hadiah, Masya Allah. Oper hadiahnya ke belakang. Ayo yang tidur-tidur gak dapat hadiah. Yang main-main gak dapat hadiah. Nanti insya Allah Ustaz kasih hadiah yang teladan. Yang memperhatikan kajian Ustaz dengan baik ya. Yang mendengarkan kajian ini dengan baik. Yang mencatat dengan baik. Ada hadiah dari Ustaz nanti insya Allah. Makanya harus catat. Apa yang Ustaz suruh catat, catat. Ya. Apa yang Ustaz suruh catat, catat. Jadi ada tiga orang yang ketika berjalan ditimpa hujan, kemudian mereka masuk ke dalam sebuah goa. Pernah masuk goa enggak? Hah? Mereka berteduh di goa. Tiba-tiba ketika mereka berteduh, jatuh sebuah batu besar menutup pintu goa, menutup mulut goa, pintu goa. Mereka enggak bisa keluar. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Masing-masing di antara mereka mulai berdoa. Di antara mereka ada yang berdoa kayak begini. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki ibu dan bapak. Aku memiliki apa? Ibu dan bapak. Yang aku rawat bersama keluargaku. Biasanya aku senantiasa memberikan mereka minum dari susu perasan kambing, ya, yang aku peras. Suatu hari aku telat pulang karena mencari kayu bakar. Aku telat pulang karena mencari kayu bakar. Ketika aku telah sampai di rumah, ternyata orang tuaku sudah tidur. Sementara aku telah membawa apa? Dua cangkir air susu. Dia berdiri di depan pintu kamar orang tuanya, gak mau dia bangunkan. Karena takut mengganggu orang tuanya. Anak-anaknya bergelantungan. Abi minta susu. Anaknya minta, Bi minta susu, Bi minta susu. Abinya bilang, kamu baru akan saya berikan kalau orang tua saya udah minum. Lihat, dia cinta sama orang tuanya. Orang tuanya number one, nomor satu dalam hal kebaikan. Dia gak akan mendahulukan orang lain sebelum orang tuanya. Akhirnya dia tungguin anaknya udah nangis-nangis. Abi minta susu. Bapaknya tetap aja berdiri. Sampai ketika keduanya bangun, kemudian aku berikan minum. Setelah mereka minum, aku berikan kepada anak-anakku. Kalau sekiranya ini ikhlas karena engkau ya Allah, maka bukakan pintu goa ini. Tiba-tiba batu besar tadi bergerak, bergeser, ya, membuka pintu goa. Lihat, kalian apabila ingin, ya, selamat dari kesulitan, selamat dari kesusahan, maka berbakti kepada kedua orang tua. Sudah berapa poin? Udah tiga ya? Udah tiga poin. Poin yang keempat. Yang perempuan ada nyatet gak? Nyatet? Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua yang laki-laki jangan ribut, catat juga, catat. Besok nih kalau ada pengajian kayak begini bawa catatan, ya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab panjangnya umur dan lapangnya rezeki. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab panjangnya umur dan apa? Lapang rezeki. Baik. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab panjang umur dan lapangnya rezeki. Nabi katakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturrahim. Tali silaturrahim, siapa yang bisa jawab? Apa itu silaturrahim? Atau siapa silaturrahim itu ketika kita sambung? Tadi terakhir mana? Sini apa sini? Usah pindah sini ya, nanti sini lagi. Iya, di tengah. Silaturrahim itu apa? Mengikat tali persaudaraan atau pertemanan. Contohnya siapa? Misalnya sahabat itu ke rumahnya. Mereka bertemu. Itu. Jadi ketika sahabat datang kita ini, berarti silaturahim ya. Boleh tapi belum tepat. Yang lain. Baik, yang ujung. Iya, silahkan. Ini, iya, di ujung. Kecil. Iya. Silaturrahim. Siapa orang-orang yang kita sambung tali silaturrahim dengan dia? Saudara apa? Saudara sini ibu dan bapak, benar. Iya. Silaturrahim, kita nyambung hubungan dengan keluarga kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita, paman bibi kita, itu silaturahim. Tapi kalau sama teman-teman namanya apa? Sama teman-teman namanya apa? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Nah, itu udah yang keempat, ya. Sudah yang keempat ya? Baik. Anak-anak ustaz yang semoga ustaz yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Capek ya? Hah? Capek? Mau hadiah? Mau? Oke. Mau, masya Allah. Apa keutamaan ngasih hadiah ke orang? Nih, laki-laki. Tadi di sini. Tadi di sini. Keutamaan ngasih hadiah sama orang. Yang paling belakang itu paling belakang. Iya. Apa? Enggak dengar. Hah? Kenapa? Ah, kenapa? Oh iya, yeah. Nanti sini lagi insya Allah. Ya, di ujung, belakang-belakang. Angkat tangan, angkat tangan. Ah iya, yeah. Agar lebih, agar terinspirasi lebih semangat menjawab. Agar lebih terinspirasi dan semangat menjawab. Kalau nggak kasih hadiah nggak semangat dia. Masya Allah, boleh. Sini ambil hadiah dari ustaz. Pernah ngasih hadiah nggak sama orang? Hah? Pernah ngasih hadiah nggak? Serius? Nggak tahu. Oke, silakan ambilnya. Iya. Ngasih hadiah sama orang, tahu keutamanya apa? Agar saling mencintai. Kalian kalau ingin saling mencintai sesama kalian, kasih hadiah. Dengan cinta kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang anak-anak ustaz yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada pembahasan cara-cara berbakti kepada kedua orang tua. Catat, cara-cara berbakti kepada kedua orang tua. Cara-cara berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang banyak anak-anak cuek sama orang tuanya. Ketika mereka lagi enak main games, main PlayStation, main games online, yang sekarang lagi heboh main Pokemon, ya, orang tuanya dicuekin, orang tuanya nyuruh nak tolong bersihkan ini, tolong ini dan itu, dia sibuk main games, sibuk main games. Ini adalah salah satu bentuk durhaka sama orang tua. Boleh gak kayak begitu? Hah? Ketika lagi enak main games, ya, main PlayStation, orang tua nyuruh, apakah kita tetap main game atau melakukan perintah orang tua? Melakukan perintah orang tua. Baik. Catat cara-cara berbakti kepada kedua orang tua. Ini anak-anak ustaz nih, ngapain nih? Duduk. Ayo, duduk. Udah? Dengarkan ustaz. Katanya mau masuk surga? Mau masuk surga? Ini mau masuk surga? Siapa yang tadi pagi doa minta masuk surga? Yang perempuan. Tadi di sini udah perempuan, yang belakang, ya, nanti, ya, ada doa tadi pagi minta masuk surga, apa doanya? Iya tuh. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Mana? Iya. Iya. Apa doanya? Hah? Kenapa? Ampunilah dosaku. Minta surga enggak ada. Yang minta surga, ya Allah mau masuk surga, masukin. Hah? Yang paling belakang yang kecil. Iya, kecil. Apa doanya? Bolehlah, bolehlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kasih dua-duanya hadiah. Yang tadi minta doa ampunan. Yang lain dengarkan Ustaz, hadiah masih banyak. Kalau kalian enggak mau hadiah, Ustaz bawa pulang. Kalau enggak mau hadiah, Ustaz bawa pulang semuanya. Baik, cara-cara berbakti kepada kedua orang tua. Satu, catat. Satu, tidak mencaci maki keduanya. Tidak mencaci maki keduanya. Dan senantiasa, catat, catat, catat. Yang main-main Ustaz suruh nanti belikan hadiah buat Ustaz. Yang main-main Ustaz suruh belikan hadiah buat Ustaz. Baik. Tidak mencaci maki keduanya. Terus apa? Dan berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Sudah? Ustaz mau tanya, bagaimana laki-laki? Yang sebelah mana? Sebelah sini. Ini pertanyaan Ustaz nih, yang di sini. Bagaimana bentuk mencaci maki orang tua? Contohnya bagaimana? Nih. Ya. Sering maki orang tua ya? Hah? Enggak. Serius? Iya. Gimana contoh bentuk mencaci maki orang tua? Hah? Mike. Apa? Memarah. Gimana bentuk marah sama orang tua tuh gimana? Nih ya, bentuk contoh caci maki orang tua, marahin orang tua. Gimana bentuk marah sama orang tua? Coba bentuk marah sama orang tua gimana? Ini bukti kalau jarang marah sama orang tua nih. Gak tahu cara marah sama orang tua. Hah? Pak, mic-nya di kanan. Kenapa? Apa? Mengejeknya. Ibu kok gendut bu? Gitu loh ya. Iya boleh hadiah. Iya ahsan. Mengejek orang tua. Gimana ngejek orang tua? Tidak usah. Bilang ibu kok gendut bu? Gitu loh ya. Bapak kok hitam? Ya? Ini gak boleh. Ya? Gak boleh. Mencaci maki orang tua, ya mengejeknya, merendahkannya. Ada lagi bentuk mencaci maki orang tua. Tenang dulu. Ini mungkin pernah kalian lakukan. Kalian mungkin gak caci maki orang tua. Kalian mungkin gak mencela orang tua. Tapi kalian pernah celah orang tua. Loh, Ustaz gimana bentuknya Ustaz? Anak gak pernah celah orang tua, anak gak pernah caci maki orang tua. Bagaimana bentuknya Ustaz? Lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar nih kata Nabi. Kata Nabi, Allah melaknat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk perbuatan dosa besar seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Bagaimana kami mencaci maki orang tua kami? Apa kata Nabi? Lihat. Dia mencela ibu orang lain. Mencela ibu orang lain. Kalian pernah enggak cela ibu teman kalian? Hah? Jawabannya nih. Pernah enggak mencela ibu teman kalian atau bapak teman kalian? Pernah? Pernah? Siapa yang enggak pernah mencela orang tua temannya? Angkat tangan. Enggak pernah mencela orang tua temannya. Ini udah tadi. Udah ya? Yang enggak pernah mencela orang tua teman, enggak pernah cela? Enggak. Kasih ini. Apa biasanya yang dikatakan kepada teman? Kalau lagi marah, lagi pernah enggak marah sama teman? Pernah marah. Kalau marah sama teman bilang apa? Oh. Kalau marah sama teman bilang apa? Kamu jahat sekali. Kamu jahat sekali. Itu aja. Enggak ada yang lain. Kadang ada orang yang marah sama temannya bilang, orang tua kamu kurang ajar. Dia carutin orang tua temannya. Enggak pernah kan? Oke, dapat hadiah dari Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau kalian marah sama teman, jangan hina orang tuanya, jangan caci maki orang tuanya. Karena Nabi katakan apa? Kalau kalian caci maki orang tuanya, sebetulnya kalian lagi mencaci maki orang tua kalian. Paham? Paham? Oke. Banyak lagi hadiah nih. Mau yang mana? Strawberry. Buat perempuan. Nanti di sini insyaallah. Yang usah enggak kasih hadiah. Yang usah enggak kasih hadiah. Baik. Jadi cara berbakti kepada kedua orang tua yang pertama apa? Yang pertama apa? Tidak mencela, mencaci maki mereka dan berbuat baik kepada mereka berdua. Ya, berbuat baik kepada mereka berdua. Ketika hidup, bagaimana bentuk kita berbuat baik kepada mereka? Tadi yang terakhir di sini. Iya, jilbab hijau. Jilbab hijau. Bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua ketika mereka masih hidup? Ini masya Allah. Ayo. Yang lain turun tangan dulu. Nanti kalau gak bisa jawab baru saya kasih. Bagaimana bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua ketika mereka masih hidup? Yang laki-laki tenang dulu. Membantunya. Membantunya. Membantu dalam hal apa? Dalam kebaikan. Contohnya apa contohnya? Contoh membantu orang tua. Contohnya apa? Membantunya membersihkan rumah. Masya Allah, kasih hadiah. Masya Allah. Iya, membantu orang tua adalah bentuk berbuat baik. Yang laki-laki pernah bantu orang tua? Hah? Pernah? Ini pernah bantu orang tua? Yang benar, kalian sering main PS, gak pernah bantuin orang tua. Hah? Sering duduk di warnet, orang tua butuh gak tahu mau panggil kemana. Iya. Bantu orang tua ada? Ada? Ada? Baik, yang pakai beci. Apa yang pernah dibantu? Iya. Apa yang pernah dibantu? Membantu mencuci piring. Iya. Sekali setahun pas Idul Fitri atau tiap hari? Tiap hari bantuin ibu cuci piring. Satu piring apa 10 piring? Satu piring. Hah? Satu piring apa 10 piring atau 5 piring? 5 piring. Gelas enggak? gelas ibu cuci sendiri gitu. Hah? Enggak, sama gelas kalian. Sendok juga. Iya, kasih hadiah. Oper gelas. Masya Allah. Mau pulang? Hah? Mau pulang? Baik, pertanyaan Ustaz. Sini. Itu bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua ketika masih hidup. Ketika mereka sudah enggak hidup, bagaimana bentuk berbuat baik kepada mereka? Masya Allah. Tunggu dulu, santai, santai. Nih, udah. Duduk, duduk, duduk. Makanya duduk rapi, duduk. Gimana berbuat baik kepada kedua orang tua apabila mereka sudah enggak ada? Doakannya. Mendoakannya. Masya Allah. Apa doanya? Ahsan tabarakallahu fi. Masya Allah. Baik, yang kedua, cara-cara berbakti kepada kedua orang tua yang kedua. Yang pertama, tidak mencaci maki mereka berdua dan berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, yang kedua, mentaati perintah mereka berdua. Yang ini catat ya, nanti yang gak bisa jawab saya suruh berdiri. Mentaati perintah mereka berdua dan sopan santun kepada mereka. Yang lagi-lagi, dengarkan Ustaz. Yang cara yang kedua apa? Mentaati perintah mereka berdua dan sopan santun. Baik, pertanyaan Ustaz kepada yang perempuan. Tadi terakhir sini ya. Sini. Apa bentuk sopan santun anak kepada kedua orang tua? Ya, nih. Apa bentuknya? Bentuk anak sopan santun sama orang tua apa? Selalu membantunya saat dalam kesusahan. Apalagi? Tidak mencelanya. Boleh. Silakan. Sopan santun sama orang tua caranya adalah anti gak boleh ngomong keras kepada mereka. Anti ketika manggil mama jangan panggil ma, tapi panggil mama, ma, paham? Ummi, ummi, jangan panggil ummi, ummi, ummi, tuli ya. Ada nggak ada anak yang kayak begitu? Hah? Ada nggak anak yang kayak begitu? Nggak boleh. Ngangkat suara sama orang tua nggak boleh. Ya, dengar Ustaz nih, anak-anak Ustaz. Yang lagi-lagi, ngangkat suara sama ibu bapak enggak boleh, durhaka namanya. Kalau manggil orang tua, panggil dengan panggilan yang lembut. Kemudian enggak boleh melihat orang tua dengan penglihatan yang tajam. Ada enggak anak yang melihat orang tuanya tajam? Lihat orang tuanya kayak begini. Pernah? Hah? Pernah? Enggak boleh. Kalau kalian marah sama orang tua, jangan angkat suara dan jangan lihat tajam orang tua. Enggak boleh. Paham? Paham? Kemudian ketika berjalan jangan pernah berjalan di depannya. Kalau mau jalan, jalan di belakangnya atau jalan di sebelah kanannya. Paham? Paham? Ini bentuk sopan santun sama orang. Dan gak boleh sombong. Bapak sama ibu bodoh, saya yang pintar. Boleh gak kayak begitu? Boleh gak kayak begitu? Gak boleh. Yang ketiga, yang ketiga, catat. Yang ketiga, apa sih? Yang ketiga, senantiasa menyambung silaturahim dengan orang tua. Senantiasa menyambung tali silaturahim dengan orang tua. Bagaimana cara nyambung tali silaturahim dengan orang tua? Oh, yang dapat angkat tangan dapat hadiah. Yang dapat angkat tangan dapat hadiah dari Ustaz. Sebelah sini ya. Ini udah sebelah sini. Bagaimana cara tadi di sini ya? Tadi sini, sini. Bagaimana cara menyambung silaturahim dengan kedua orang tua? Ini udah tadi. Di sini udah. Nih, nih, nih. Iya, nih. Iya. Hah? Meminta maaf. Kasih dulu Abu Hasmi. Jika kita bersalah, itu sebuah kewajiban yang lain. Apalagi, gimana cara menyambung tali silaturahim dengan orang tua? Nah, iya, caranya minta maaf ketika salah, buat baik kepada mereka, kemudian mengunjungi mereka, melihat mereka, mijitin mereka. Pernah mijit orang tua enggak? Pernah mijit? Siapa yang dipijit? Mama. Berapa lama? Satu menit. Hah? Satu menit. Kadang berapa menit? Lima menit. Iya, ahsan. Nih, hadiah. Mantap. Kasih hadiah, kasih hadiah. Iya. Nanti bagi-bagi sama teman-teman. Baik. Masya Allah. Udah mau pulang? Udah mau pulang? Hah? Belum? Udah apa belum? Kalian tahu gak ngelihat orang tua itu dapat pahala? Ngelihat orang tua aja dapat pahala. Makanya kalian sering-sering lihat orang tua, ya, sering-sering lihat ummi, lihat abi, lihat papa, lihat mama, sering-sering lihat, itu dapat pahala. Paham? Baik, yang keempat. Yang keempat. Yang keempat, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka. Yang lagi-lagi, nanti Ustaz tanyain, kalau gak bisa jawab lari 10 keliling ya. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati, hati orang tua, hati mereka. Tadi terakhir kemana? Sini lagi ya. Baik. Mana lagi? Sini ya. Ini ya. Baik. Sebutkan sama Ustaz bagaimana cara memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang tua. Mana nih? Yang mana? Tunjuk satu, tunjuk satu, enggak apa-apa. Yang mana? Kacamata. Yang mana? Enggak apa-apa, tunjuk aja yang mana. Gimana cak? Bagaimana cara memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang tua? Selalu mentaati perintahnya. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Selalu nurut sama mentaati perintah. Masya Allah. Ada nurut sama orang tua? Ada nurut sama orang tua? Ada. Masya Allah. Di antara cara memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang tua, lagi pijit mereka, pijit kaki mereka, pijit kepala mereka. Mama capek ya, Ma. Adik doain atau kakak doain, semoga mama masuk surga, ya. Terus apa lagi? Terus anti persembahkan kepada mereka prestasi-prestasi di sekolah. Mama, Umi, Abi, ya, adik, kakak juara satu, alhamdulillah di sekolah, orang tua bahagia, orang tua senang. Betul enggak? Nurut sama perintahnya, menjauhi segala larangannya. Baik. Yang laki-laki. Yang kelima, catat yang kelima, yang kelima. Yang kelima, senantiasa mencari ridho orang tua. Senantiasa mencari ridho orang tua. Kalian tahu ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Dan murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Bagaimana cara kita mencari ridho orang tua? Bagaimana mencintai mereka, ya? Mencintai mereka melebihi kecintaan kita kepada yang lain, berbakti kepada mereka, sopan santun kepada mereka. Yang keenam. Yang keenam. Yang keenam, memenuhi keinginan mereka, memenuhi keinginan atau permintaan mereka. Tadi yang mana nih? Yang di sini apa yang di sini? Tadi yang di sini ya. Ini sekarang yang di sini. Sekarang yang di sini. Siapa yang senantiasa berusaha memenuhi permintaan orang tuanya, gak pernah nolak walaupun sekali. Awas kalau bohong. Awas kalau bohong. Kalau bohong dosa. Dapat hadiah iya, tapi dapat yang senantiasa memenuhi keinginan orang tuanya dalam kebaikan, gak pernah nolak. Enggak tangan. Abu Hasbi yang milih. Abu Hasbi yang milih. Orang tua senantiasa minta ambilkan air minum, selalu ngambilin. Apalagi? Apalagi yang pernah diminta sama orang tua? Orang tua pernah minta apa aja? Minum, terus apa lagi? Cuman minum. Orang tua cuman minta minum. Bentar dulu. Hah? Apalagi yang pernah diminta sama orang tua? Apalagi? Ayo. Masya Allah, udah kasih hadiah, bingung. Kasih hadiah. Orang tua minta minum, dia ambilin. Orang tua minta nasi, dia ambilin. Orang tua minta ini dan itu, dia ambilin. Ini bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalian jangan pernah nolak. Setiap kali orang tua suruh minta sesuatu dari kita, penuhi selama bukan dosa dan maksiat. Untuk akhwat. Siapa yang di rumah senantiasa membantu orang tuanya, memenuhi permintaan orang tuanya tanpa pernah nolak? Sekarang sini ya. Sini apa sini? Sini. Iya tuh. Iya. Nanti. Iya. Tuh mic-nya. Aku kasih mic-nya ke teman. Iya. Kasih ke teman. Iya. Namanya siapa? Najwa. Siapa? Najwa. Rajwa. Baik. Rajwa, Umi atau Abi pernah minta apa? Oh, kelas berapa? Masya Allah, kelas 3. Itu udah berzikir. Baik. Ya, orang tua pernah minta apa? Minta diambilkan nasi aja, diambilkan. Terus minta apa lagi? Apa? Casin handphone, masya Allah. Satu lagi, dia tiga. Apa lagi? Satu lagi apa? Suruh nyapu rumah pernah nggak? Hah? Pernah ada di sapu rumahnya? Ada. Mau yang mana? Silver Queen apa ini? Baik, kasih Silver Queen, kayaknya suka Silver Queen. Satu lagi yang dari sini. Mudah-mudahan dapat hadiah ya. Baik. Siapa yang mencintai orang tuanya di atas segala-galanya? Setelah cinta Allah dan cinta Rasul. Mau yang mana nih? Yang mana yang belum? Paling ujung ya? Ya ujung belakang. Ya anti. Iya. Cinta sama orang tua? Cinta. Sebutkan bukti cinta sama orang tua. Apa bukti cinta anti yang besar kepada kedua orang tua? Sebelum tidur memijitnya, tiap malam pijitin orang tua. Umi apa Abi atau kedua-duanya? Umi kuah Abi? Abi enggak? Tiap malam kayak gitu? Masya Allah, tiap malam ya? Masya Allah. Cinta sama orang tua dipijitin karena capek. Masya Allah. Iya. Baik. Itu ada hadiah satu lagi buat laki-laki. Siapa yang mau hadiah? Masya Allah. Sini lagi ya. Iya. Yeah. Hadiah dari Ustaz. Ntar dulu. Ini udah. Tenang dulu. Hadiah masih banyak. Daurah berikutnya insya Allah. Tenang dulu. Dari sini. Baik. Siapa yang menghafal Al-Quran untuk menyenangkan orang tuanya? Milih yang mana? Pilih satu. Tenang, jadi pilihin sama omnya. Pilih satu. Iya. Masya Allah. Iya, ngapal Quran untuk menyenangkan orang tua. Nama siapa? Siapa? Siapa? Huzaifah, masya Allah, Huzaifah. Kelas berapa? Yang lempar-lempar kertas? Gak boleh. Kelas berapa? 4. Ngapal Quran? Sudah berapa hafalannya? Hah? 23. Berapa? 23 surat. Iya. Berapa? Mau naik 3 juz. Masya Allah. Sekolah di mana? Tahfiz. Masya Allah. Duh, kasih ke omnya. Masya Allah. Baik. Udah, sekarang Ustaz minta duduk yang rapi. Ustaz mau bagi hadiah-hadiah yang besar. Kalau gak duduk rapi, gak dapat hadiah. Lipat tangan. Cepat. Duduk rapi, lipat tangan, dapat hadiah insya Allah. Ini juga. Yang tidur-tidur, bersila. Duduk, bersila, kemudian lipat tangan. Yang akhwat juga demikian. Itu ada hadiah yang besar. Tolong hadiahnya dipindahkan ke atas biar dilihat. Abu Asri. Hadiahnya bilang sini. Sini, iya. Tuh, hadiahnya besar-besar kan? Udah. Mau hadiah ini? Mau. Oke. Duduk yang rapi, enggak ada suara. Duduk yang rapi, enggak ada suara. Duduk bersila, enggak ada suara. Ini sekarang ini sesi terakhir nih. Sesi terakhir. Sebelum Ustaz bagi ini hadiah, habis ini insya Allah kita selesai. Ya, habis ini selesai. Ustaz minta kalian habis acara minta maaf sama orang tua, kemudian cium mereka, ya, cium mereka, dan sejak itu mulailah membahagiakan mereka, mulailah menyenangkan hati mereka, mulailah berbakti kepada mereka. Jangan pernah sakitin mereka, jangan pernah buat mereka nangis, ya, jangan pernah buat mereka sedih. Kalian usahakan gembirakan mereka, senangkan hati mereka. Caranya bagaimana? Banyak caranya, seperti yang Ustaz ajarkan tadi. Sudah? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah. Kita mulai dari akhwat. Ya. Akhwat. Tadi laki-laki yang pertama. Ini hadiahnya besar. Dari akhwat. Catatan ditutup apa enggak nih? Tutup catatan. Catatan tutup. Catatan tutup. Akhwat. Kanan dulu, kanan Ustaz maksudnya. Di surat apa dan ayat berapa Allah perintahkan kita untuk berbakti? Masya Allah. Ini kalau salah kasih hadiah sama Ustaz nih. Kalau benar baru saya kasih hadiah. Tunjuk satu yang mana nih, Ibu? Silahkan. Di surat apa, ayat berapa Allah perintahkan kita untuk berbakti? Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Apa perintah Allah di situ? Ini karena hadiahnya besar, pertanyaannya banyak. Habis ya baterainya? Iya. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Apa perintah apa bentuk berbakti kepada kedua orang tua di situ? Menghormatinya. Menghormatinya, masya Allah. Terus? Mentaati perintahnya. Mentaati perintahnya, tidak berkata kasar, menghardik, menghardik mereka. Terus satu lagi, tidak mencaci makinya. Menambah, mendoakannya. Iya. Siapa namanya? Kelas 5, masya Allah. Yang laki-laki, awas kalau nggak lipat tangan, usah nggak tunjuk. Itu hadiahnya yang kotak. Hadiahnya yang kotak. Baik. Hadiahnya yang kotak. Sebutkan. Kanan Ustaz dulu. Kanan Ustaz dulu biar teratur. Sebutkan 3 amalan yang utama yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabatnya. Abu Hasmi, yang mana nih? Tunjuk satu. Yang mana? Nih ya? Nih. Iya. 3 amalan yang utama yang disebutkan oleh Nabi ketika ditanya. Sebutkan hadisnya. Masya Allah. Nama siapa? Siapa? Yusuf. Masya Allah. Yusuf Siddiq. Baik. Kelas? Kelas 6. Baik. Apa? 3 amalan yang utama. Ah, ini bukan masalah dia ada pada keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Poin yang pertama, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah sebaik-baik amalan. Nah, hadis ini ada sebab keluarnya. Nabi sebutkan tiga amalan yang utama ketika ditanya amalan apa yang paling afdal. Tahu Yusuf? Enggak tahu. Enggak tahu. Siapa lagi Abu Hasbi? Ini Abu Hasbi yang tunjuk nih sekarang. Ah ya udah ini. Silakan. Ini mudah-mudahan dapat sepatu nih ya. Iya. Ayo cepat. Enggak perlu hadisnya, sebutin aja. Masya Allah. Masya Allah. Sholat tepat waktu. Ada sholat tepat waktu terus? Ada kadang-kadang. Sholat di masjid nggak terus? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Siapa namanya? Kelas 5. Masya Allah. Sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akhwat, sebutkan tiga keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Tunjuk satu. Panitia yang tunjuk. Tiga keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana? Iya, menghilangkan kesulitan. Satu, dua. Apa? Gak bisa ya? Sebutkan tiga keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Tiga. Pertama, menghilangkan kesulitan, kesusahan. Yang kedua, kalau gak bisa pindah berarti. Pindah. Iya. Berbakti kepada orang tua. Menurunkan utang utang mereka. Iya. Membantu mereka. Ustaz minta bukan cara-cara berbakti, tapi tiga yang tadi ditulis. Tiga keutamaan berbakti. Iya, silakan. Iya, sebaik-baik amalan. Terus yang kedua. Jalan masuk surga. Terus yang ketiga. Tadi udah disebutin satu. Satu lagi. Apa? Kasih atau enggak nih? Belum. Kenapa? Yang lengkap kata panitia. Iya. Melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Ahsan. Iya. Baik, lagi-lagi. Masya Allah nih, kalau gak lipat tangan usah gak kasih nih. Yang ribut usah gak kasih. Abu Hasbi siap-siap, lihat yang lipat tangan, yang gak ngobrol ya. Baik. Tadi Ustaz menyampaikan di sini ya, bahwasanya kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara dosa besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Bagaimana, apa maksud mencaci maki orang tuanya di sini? Silakan Abu Hasbi. Yang mana nih? Yang gede badannya. Yang gede. Iya, yang besar badannya. Apa maksud mencaci maki kedua orang tua di sini? Hah? Bentar. Mengejek orang tua. Ngejek orang tua. Ada anak yang suka ngejek orang tua? Ada anak yang suka ngejek orang tua? Ada, apakah ada anak yang suka ngejek orang tua? Belum ini yang Ustaz maksudkan. Angkat tangan lagi. Yang suka mencaci maki orang tuanya. Mana Abu Hasbi? Tunjuk. Tunjuk yang mana? Iya, silakan kasih mic. Iya. Membentaknya. Ada lagi yang lain? Ini kalau nggak dapat, kita pindah di sini nih. Kalau bagian sini nggak dapat, hadisnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasubbur rajul walidayh? Bagaimana seseorang mencaci maki orang tuanya? Lalu kata Nabi, dia, apakah dia mencaci maki orang tuanya langsung atau bagaimana? Enggak tahu, angkat tangan yang tahu. Abu Hasbi. Ya, itu Om itu yang bilang. Iya. Mengejek dia udah. Sudah. Udah. Enggak ada yang dapat nih. Bukan itu yang Ustaz maksud. Mau kasih sini lagi apa sini nih? Sini. Bentar dulu. Itu ada hadiahnya lagi tuh. Yang mana nih? Tunjuk satu. Ya, tunjuk. Ini bukannya udah. Yang udah jangan. Cepat. Ustaz mau maksud hadisnya. Bukan mengejek orang tua. Bukan membentak orang tua. Tapi ada lagi yang lain amalannya. Tapi sama dengan mengejek orang, sama dengan mencaci maki orang tua kita. Yang mana? Tunjuk satu. Udah. Iya. Terus menghina orang tua. Bukan itu yang Ustaz maksud. Ada lagi angkat. Makanya tadi enggak dengar ceramah Ustaz, angkat. Pilih satu. Yang mana? Yang mana? Enggak boleh. Lempar-lempar enggak kasih Ustaz, enggak kasih hadiah. Yang mana? Tunjuk satu. Ini. Iya, apa? Lain, bukan itu. Yang mana? Awas kalau enggak dapat. Makanya enggak perhatikan Ustaz nerangkan tadi. Masya Allah. Iya. Merendahkan maksudnya bukan mencaci maki orang tuanya itu, tapi ada amalan yang sama hukumnya dengan mencaci maki orang tua. Bukan itu. Bukan itu. Iya, ini. Orang tua orang lain. Ahsan, ini dia. Mengejek orang tua orang lain. Bukan orang tua kita yang kita ejek, tapi orang tua teman kita. Kita bilang, ibu lu goblok, bapak lu bodoh. Ya, ini sama hukumnya dengan mengejek atau mencaci maki orang tua kita. Masya Allah. Ini tinggal satu-satu. Pertanyaan rebutan. Panitia lihat, akhwat. Ustaz enggak tahu kanan kiri. Pertanyaan terakhir untuk akhwat. Sebutkan. Tunggu dulu, jangan diangkat dulu. Ya. Sebutkan 3 cara berbakti kepada kedua orang tua beserta contoh. Enggak tahu, beserta contoh. Enggak tahu. Boleh, silakan. Yang mana? Yang mana? Yang panitia tunjuk aja, panitia tunjuk. Turun tangan dulu, turun tangan. Sebutkan tiga. Yang angkat tangan gak dianggap ya. Soal belum selesai, angkat tangan gak dianggap. Sebutkan tiga amalan bentuk berbakti kepada kedua orang tua beserta contoh. Mai. Yang laki-laki tinggal satu tuh. Yang laki-laki siap-siap nih. Yang berdiri-berdiri gak usah tunjuk. Yang berdiri-berdiri gak usah tunjuk. Tinggal satu tuh kotaknya. Sepatu. Iya, silahkan. Tiga cara berbakti kepada kedua orang tua beserta contoh. Yang pertama, membantu orang tua. Contohnya, memijitnya. Memijitnya. Terus yang kedua, menghormatinya. Contohnya, tidak melawannya. Masya Allah. Tiga, mengikuti peraturannya. Contohnya, tidak nakal. Selain itu, satu lagi, menuruti perintahnya sama dengan mengikuti peraturannya. Apa? Tidak melawannya, udah. Satu lagi. Tidak apa? Tidak mem... Ayo. Mendoakannya, Masya Allah. Apa doanya? Bahasa Indonesia juga gak apa-apa. Kama rabbayani shaghira ahsana. Baik. Untuk akhwat habis, tinggal untuk ikhwan. Ini yang gak lipat tangan, yang ribut, lempar-lempar kertas, gak usah ditunjuk. Pertanyaannya, panitia lihat. Masya. Iya. Baik, pertanyaan Ustaz untuk laki-laki. Untuk laki-laki ya. Sebutkan tiga lagi cara berbakti kepada kedua orang tua beserta contoh. Bentar dulu, iya. Ustaz sebutkan yang sudah tadi di situ, membantu orang tua, menghormati dan mendoakan. Ini udah. Sebutkan cara yang lain, tiga beserta contoh, silakan. Abu Hasan. Yang mana? Iya, Masya Allah. Iya, kasih ini. Oke, silakan. Apa? Satu. Menuruti keinginan dia. Contoh? Contoh ketika orang tua menyuruh membelikan sesuatu. Baik, yang kedua. Bersikap bersikap lemah lembut, masya Allah, bersikap lemah lembut sama orang tua. Contohnya, kalau minta izin dengan lemah lembut, kalau bicara dengan lemah. Tiga, satu lagi. Tidak apa? Tidak apa? Tidak mencela atau mencaci maki orang tua. Contohnya apa? Mengatakan apa? Berkata ah. Gak boleh anak bilang ah, cis, atau nafasnya berat ketika orang tuanya manggil. Gak boleh. Ini bentuk kedurhakaan. Ahsan tabaraka. Kasih ke belakang. Baik. Udah sekarang semuanya Ustaz minta. Ini kalau gak duduk rapi gak ini, yang tadi belum beruntung dapat hadiah, insya Allah dapat kue. Dapat kue mau? Baik. Yang perempuan mau dapat kue? Oke. Yang anak laki-laki, yang anak laki-laki berbaris rapi ya, untuk ngambil kue. Berdiri berarti ya? Hah? Berdiri berarti? Panitia aja lah kali ya. Panitia, ibu-ibu insya Allah. Baik, dari Ustaz itu yang bisa Ustaz sampaikan. Sekali lagi anak-anak Ustaz ya, cari surga Allah. Cari surga Allah dengan sungguh-sungguh, dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.